Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masuk dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang doa setelah tasyahud akhir. Hadis nomor 118. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal wa fi lafdhin li muslimin idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'in يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia menuturkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari azab kubur, azab neraka, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan juga fitnah al-masihi ad-dajjal. Kemudian di dalam lafaz riwayat Imam Muslim disebutkan, jika salah seorang di antara kalian bertasyahud, maksudnya tasyahud akhir, maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dari empat hal. Kemudian ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, kemudian disebutkan doa seterusnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini adalah doa yang sangat penting dan sangat agung ya, karena di dalamnya terdapat satu permintaan ya, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan dan sebab-sebabnya yang paling besar. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang sangat khusus dengan doa tersebut. Nah, sehingga di dalam lafaz hadisnya disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u. Di dalam bahasa Arab ketika kana itu ya, bergabung dengan fi'il mudhari, maka ini menunjukkan satu makna al-muwadhabah, artinya sesuatu yang senantiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan ya, bentuk perhatian secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu berdoa dengan doa ini setelah tasyahud akhir dan memerintahkan para sahabatnya untuk berdoa dengan doa tersebut dan menjadikan ya setelah doa tasyahud adalah dengan berdoa dengan doa tersebut. Kenapa? Karena itu adalah tempat di mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi doa setelah tasyahud ini masuk dalam kategori ya duburus shalah ya. Kata-kata duburus shalah, yang namanya dubur itu adalah bagian daripada badan. Ya, artinya apa? Kalau dikatakan duburus shalah berarti dia masuk atau masih dalam kategori salat. Nah, berarti itu dilakukan setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Jadi bukan setelah salam dan setelah salam dari salat seperti itu. Nah, doa ini mengandung empat perlindungan. Yang pertama dari azab kubur, kemudian azab neraka, dan yang ketiga adalah fitnah al-mahya, yaitu fitnah kehidupan. Nah, fitnah kehidupan ini ada dua. Yang pertama adalah syahwat ad-dunya, kemudian yang kedua adalah syubhat ad-dunya. Jadi syahwat itu artinya keinginan-keinginan manusia terhadap dunia yang itu melampaui batas. Keinginan terhadap harta, kemudian terhadap kedudukan, jabatan ataupun kekuasaan dan lain sebagainya. Ya. Demikian pula dengan syubhat dunia. Syubhat artinya sesuatu yang tidak jelas ataupun samar, yang kadang-kadang ya nampak seperti kebenaran padahal dia adalah satu kebatilan. Yang nampak seperti halal padahal dia itu adalah sesuatu yang haram seperti itu. Nah, ini disebut dengan syubhat. Nah, kemudian juga adalah apa? Termasuk fitnah kehidupan adalah ighwa asyayatin indal ihtidar, yaitu godaan setan ketika setan itu hadir di dalam hati manusia. Nah, ini pun termasuk dalam apa? Fitnah kehidupan dunia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah meminta perlindungan dari fitnah kubur. Ya. Di mana fitnah kubur itu menjadi sebab seseorang ya akan mendapatkan azab kubur. Dan yang maksud dengan fitnah di sini adalah pertanyaan tentang tiga hal kepada orang yang ada di alam kubur, yaitu tentang Tuhannya, tentang nabinya, dan juga apa? Tentang agamanya. Maka ketika seorang itu bisa menjawab ya tiga pertanyaan ini, maka apa? Dia ya akan mendapatkan nikmat kubur. Tetapi kalau tidak bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan siksa kubur seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan ya, meminta perlindungan terhadap fitnah dajjal. Ya. Nah, dajjal ini ya ada yang menunjukkan sebuah sifat, yaitu dajjal itu orang-orang yang menampakkan kepada manusia dengan penampakan kebenaran, tetapi sesungguhnya mereka itu apa? Ya, apa namanya? Berada dalam sebuah kebatilan. Ya, jadi mereka itu mengaburkan kebatilan sehingga orang banyak menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, tetapi dajjal yang paling besar fitnahnya adalah dajjal yang nanti akan muncul pada akhir zaman, sebagaimana hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan hal tersebut. Ya. Nah, maka apa? Itu adalah empat perlindungan di dalam doa setelah kita membaca doa tasyahud. Tatahut akhir. Nah, kemudian beberapa hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah dianjurkannya untuk membaca doa ini setelah membaca doa tasyahud akhir. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis pada lafaz riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah mengatakan, "Idza tasyahhada ahadukum," jika ya seseorang sudah membaca doa tasyahud, maka fal yasta'id billahi min arba'in, maka hendaklah dia meminta perlindungan dari empat hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua ya, doa ini termasuk doa yang sangat penting, dan ini menjadi doa yang sangat ringkas tetapi memiliki isi yang sangat padat ya. Dan ini menjadi ciri daripada doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doanya itu ringkas tetapi apa? Memiliki makna yang sangat padat. Ya, misalkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, itu doa juga yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, doanya ringkas tetapi apa? Maknanya yang sangat sangat padat seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Nabi SAW memerintahkan untuk mengulang-ulang doa ini pada waktu yang sangat utama, di mana doa itu ya, ya doa itu kemungkinan besar untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Kemudian yang ketiga adalah ya adanya azab kubur, dan ini adalah satu kebenaran. Maka beriman dengan azab kubur ini termasuk satu hal yang wajib. Karena banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang azab kubur, bahkan hadis-hadis itu bisa dikatakan ya ataupun tingkatannya adalah hadis yang mutawatir seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah menjaga diri dari syubhat kehidupan dan juga syahwat kehidupan. Ya. Dan itulah yang menjadi sebab ya seseorang terjerumus di dalam kejelekan. Nah, maka dua godaan setan itu dari dua pintu utama itu, yaitu syubhat dan juga apa? Syahwat. Ada orang yang memang terjatuh di dalam perangkap syubhatnya setan. Ya, sehingga akhirnya apa? Dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang sebetulnya itu masuk dalam kategori perbuatan kesyirikan, tetapi pelakunya tidak menyadari, atau masuk dalam perbuatan kebid'ahan tetapi pelakunya tidak menyadari dan lain sebagainya. Tetapi juga nanti ada orang yang dari sisi din, ya, dari sisi agama dia tidak terkena syubhat, tetapi apa? Setan menggoda lewat pintu syahwat. Ya, artinya apa? Bagaimana syahwatnya itu dipuaskan, ya, dengan hal-hal yang itu tentu termasuk dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ya wanita, harta ataupun juga kedudukan atau jabatan seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah ya meminta perlindungan ya dari orang-orang yang menyeru kepada kejelekan ataupun orang-orang yang menyebarkan ya kerusakan. Nah, kadang-kadang apa? Ya, banyak orang yang mohon maaf mungkin dalam tanda petik dia seorang ya cendekiawan ya, seorang pakar ya, ahli dan lain sebagainya, tetapi apa? Ya, sebetulnya ya mereka termasuk orang yang mengajak kepada kejelekan ataupun apa ya menyebarkan kerusakan. Ya. Jadi kalau dalam tataran akademis ya di beberapa perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi Islam ya, itu ada sampai pendapat, dan ini adalah pendapat dari seorang ya mungkin cendekiawan aktivis perempuan ya, yang berpendapat bahwasannya ya di dalam Islam itu tidak dipermasalahkan yang disebut dengan orientasi seksual seseorang. Artinya, kalau laki-laki suka dengan laki-laki atau wanita suka dengan wanita, itu tidak satu hal yang masalah. Begitu. Ya. Jadi yang namanya lesbian, homoseksual itu sah-sah saja. Ya. Dan tafsiran tentang ya kisah kaumnya Nabi Lut itu juga harus direinterpretasi, harus diulang lagi ya pemahamannya seperti itu. Nah, kenapa? Ya, karena di dalam Al-Qur'an ini coba, dalam Al-Qur'an itu disebutkan ya ayat yang menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi ar-rijal itu ya laki-laki, qawwam sebagai pelindung ya, pengayom dari an-nisa, yaitu apa? Wanita. Nah, di dalam bahasa Arab katanya kata rijal dan nisa itu tidak menunjukkan kepada jenis kelamin, tetapi rijal dan nisa itu menunjukkan kepada sifat kelaki-lakian dan sifat kewanitaan. Artinya kalau orientasi seksual seseorang itu lebih cenderung kepada hal yang sama, laki-laki dengan laki-laki dan wanita dengan perempuan, itu tidak masalah. Yang penting apa? Satu pihak itu memiliki sifat kelaki-lakian dan satu pihak itu bisa memiliki sifat kewanitaan. Ya, sehingga apa? Orang homoseksual dan lesbian aja bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sampai menyebutkan Allah itu hanya melihat takwa seseorang, tidak melihat orientasi seksual seseorang. Ya. Nah, maka apa? Ya, hal-hal seperti ini banyak di ya banyak dipasarkan ya oleh orang yang dalam tanda petik mereka disebut cendekiawan, pakar dan lain sebagainya, yang justru mereka apa, orang-orang yang menyeru kepada kejelekan, orang-orang yang menyebar ke kerusakan ya. Faham kita secara umum ya, kenapa kaumnya Nabi Lut itu sampai diberikan azab seperti itu, karena apa, Allah sudah menyatakan mereka mendatangi apa, mendatangi laki-laki dan meninggalkan perempuan mereka. Sampai akhirnya apa? Ya, mereka itu dibalik apa? Diberikan hujan batu kemudian dibalikkan ya, sehingga apa? Tidak ada tanda-tandanya sampai sekarang. Karena apa yang mereka lakukan sesuatu yang memang apa? Itu keluar dari fitrah manusia, ya. Artinya hewan saja kan tidak seperti itu. Ya, ada apa hewan yang melakukan homoseksual atau ya senang sama sesama jenis? Kan tidak ada hewan itu. Nah, sekarang manusia yang diberikan akal dan kemuliaan kok bisa melakukan seperti itu, ya? Apalagi dengan dalih apa? Ya itu adalah hak asasi manusia. Apalagi nanti dengan mengutip ya ayat-ayat Quran sebagai penguat daripada ya pemikiran seperti itu. Ya. Nah, kadang-kadang apa? Mereka ya dengan menyeru ini adalah sebuah perbaikan, ini adalah sebuah kemajuan, ini adalah sebuah progresif ya seperti itu. Nah, tetapi sebetulnya pada hakikatnya mereka itu apa? Menghancurkan ya, menghancurkan nilai-nilai ya Islam itu dari dalam. Nah, kemudian yang keenam ya, dalam doa tersebut disebutkan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, kata-kata Al-Masih ya secara mutlak itu disebutkan untuk Nabi Isa alaihi salam. Ya, kata-kata Al-Masih. Nah, tetapi apa? Al-Masih untuk penyebutan Nabi Isa artinya dia bermakna Al-Fa'il yang menghapuskan. Ya, karena nanti Nabi Isa alaihissalam juga akan turun pada akhir zaman dan dia akan menghapuskan, akan menghancurkan, ya, salib-salib, ya, ketika itu. Nah, maka apa? Al-Masih di sini artinya dia yang menjadi al-fa'il, pelaku yang menghapuskan, seperti itu. Nah, berbeda dengan Al-Masih yang disebut dalam doa ini adalah Al-Masihud Dajjal. Nah, maka Al-Masihud Dajjal ya, maknanya adalah al-mamsuh. Jadi bukan al-fa'il tetapi al-maf'ul. Berarti dia orang yang dihapus. Yang dimaksud dengan al-mamsuh di sini artinya apa? Karena satu matanya itu apa? Terhapus dan buta seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Antara al-Masih yang dimaksud dengan Isa alaihissalam itu berbeda dengan al-Masih ad-Dajjal yang nanti akan muncul pada akhir zaman seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah fitnah kehidupan. Ya, artinya apa? Segala sesuatu yang akan dialami oleh setiap manusia di dalam kehidupannya berupa al-insyighal bid-dunya. Ya, jadi sibuk dengan urusan dunia, wasyahwat dan juga apa? Keinginan jiwa manusia. Dan fitnah yang paling besar daripada fitnah kehidupan ini adalah su'ul khatimah. Jadi apa? Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini adalah fitnah yang paling besar di dalam diri manusia. Ya, dan kita lihat di dalam atau kita baca di berita-berita misalkan banyak sekali orang yang tewas setelah ya minum miras oplosan seperti itu. Ya. Dan kadang-kadang mohon maaf dengan satu hal yang sangat mengerikan, minum miras oplosan kemudian setelah itu duduk-duduk di rel kereta api kemudian ada kereta seperti itu. Ya, ini termasuk dalam apa? Su'ul khatimah seperti itu. Atau misalkan seorang kakek-kakek ya meninggal ya dipelukan seorang pelacur seperti itu. Kan begitu ya. Nah, ini juga termasuk su'ul khatimah. Jadi na'udzubillahi min zalik seperti itu ya. Ya, jadi memang semakin tua semakin jadi ini begitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah fitnah al-mahya, yaitu fitnah al-mamat, fitnah kehidupan. Nah, fitnah kematian. Yang dimaksud dengan fitnah kematian adalah fitnah al-kubur. Ya, fitnah kubur sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Asma binti Abi Bakar ya di mana Rasulullah mengatakan wa innakum taftanuna fi kuburikum misla au qariban min fitnahid dajjal. Jadi sesungguhnya kalian itu apa ya tuftanuna ya akan diuji, akan diberikan fitnah fi kuburikum di dalam kubur-kubur kalian. Misla seperti al-qariban atau ya lebih dekat min fitnatid dajjal, hampir sama dengan apa fitnahnya dajjal seperti itu. Nah, ini adalah 8 ya, kesimpulan atau faedah yang kita bisa ambil dari hadis yang nomor 118. Nah, kemudian ya, pada hadis yang ke 119 ya, An Abdullah ibn Amr ibn al-As an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhum annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Qala kul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridai mereka semua, bahwasanya Rasulullah sallallahu beliau ya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku satu doa di mana aku bisa berdoa dengan doa tersebut di dalam solatku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, katakanlah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Maka ampunilah aku. Faghfirli. Ampunilah aku. Maghfiratan min indik. Karena ampunan itu ya berasal darimu. Warhamni. Dan berilah rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya engkau adalah yang maha pemberi ampunan dan maha pemberi rahmat. Seperti itu. Nah, di dalam hadis ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan satu doa di mana dia bisa berdoa dengan doa tersebut di dalam salatnya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya dengan satu doa yang sangat bermanfaat. Ya, kenapa? Li'annahu istamala 'alal asbab annafi'ah lihusulil ijabah. Karena ya, doa ini adalah doa yang terkandung di dalamnya sebab-sebab ya, yang sangat bermanfaat untuk dikabulkannya doa. Ya. Sehingga apa? Dalam doa itu dibuka dengan pengakuan bahwasannya seseorang itu melakukan kezaliman yang sangat besar. Yang dimaksud adalah apa? Dengan melakukan perbuatan dosa. Kemudian lalai dari apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa? Dengan menyebutkan ya kezaliman yang dilakukan oleh dirinya dan dengan menyebutkan kelalaian yang dilakukan oleh dirinya, ini menjadi satu ya sebab doa itu bisa dikabulkan. Dan ini yang disebut dengan tawassul ya. Jadi salah satu kita bertawassul adalah kita dengan menyebutkan kondisi kita yang lemah, kondisi kita yang banyak melakukan dosa, kondisi kita yang lalai di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Dengan ya mengesakan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Maka tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Nah, barulah setelah seseorang itu bertawassul, yang pertama dengan menyebutkan ya keadaan dirinya, kemudian yang kedua adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfirli maghfiratan min indik. Jadi ampunilah aku. Dan ampunan itu berasal dengan ampunan yang berasal dari dirimu. Dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi ampunan dan maha memberi rahmat. Seperti itu. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah ataupun manfaat. Yang pertama adalah istihbab hadad du'a fis salah. Jadi dianjurkannya doa ini di dalam salat. Kemudian yang kedua adalah ya husnul doa wa tunasibuhu. Jadi doa ini doa yang baik dan doa yang sesuai. Ya, doa yang sesuai yang dibaca ketika salat ya setelah kita membaca tasyahud akhir. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, hendaknya bagi orang yang berdoa ya, dia membuka doanya dengan mengakui kelemahan dan kelalaian dan juga apa dosa yang dilakukan. Kemudian setelah itu memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kekuatan. Baru setelah itu apa? Seseorang ya mengemukakan apa yang menjadi kebutuhannya. Ya, setelah itu baru menutup doanya dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai ya dengan permintaan tersebut. Jadi kalau misalkan seseorang meminta untuk diampuni, maka apa? Dia menyebutkan ya bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur Ar-Rahim. Kalau seseorang itu misalkan meminta ya diberikan rizki, maka apa dia menutup doanya dengan apa innaka antar razzaq, sesungguhnya engkau adalah zat yang memberi ya memberi rizki dan lain sebagainya. Nah, maka apa itu adalah urutan-urutan di dalam kita berdoa. Pertama kita menyebutkan kondisi kita yang lemah ya, yang penuh dengan dosa dan lain sebagainya, baru setelah itu kita memuji Allah. Nah, baru setelah itu kita apa? Meminta, kemudian setelah itu kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah pemahaman yang mendalam dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di mana apa? Beliau mengetahui bahwasanya salat itu termasuk tempat-tempat diijabahnya doa. Nah, sehingga beliau meminta kepada Nabi SAW untuk diajarkan satu doa ya, yang bisa dibaca pada kondisi yang sangat sangat mulia. Ya. Nah, kemudian ya, yang kelima ya, disebutkan ya, di dalam buku ini tentang perkataan Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, la'alla al-awla an yakuna mautinu hadha ad-du'a fi as-sujud aw ba'da at-tashahhud. Ya, jadi apa? La'alla. Ya, barangkali yang lebih utama ya untuk membaca doa ini ya, yaitu di dalam sujud ataupun setelah tashahhud. Nah, kenapa? Fa innahuma al-mawdi'ani alladhani ya amarna fihi apa umirna fihi ma bid-du'a. Karena dua tempat tersebut adalah dua tempat di mana kita diperintahkan untuk berdoa. Ya. Nah, qala alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa amma as-sujud fajtahidu fihi bid-du'a. Nah, adapun di dalam sujud, maka apa? Bersungguh-sungguhlah di dalamnya untuk berdoa. Nah, kemudian di dalam tasyahud apa? Wa yastakhiru ba'da dzalika minal mas'alah ma syaa. Artinya setelah seorang itu membaca doa tasyahud akhir, maka apa? Hendaklah dia memilih doa yang dikehendaki. Nah, sehingga apa? Menurut Ibnu Daqiqil Aid rahimahutaala ya, bisa doa itu dibaca pada setelah tasyahud akhir ataupun juga di dalam apa? Di dalam sujudnya. Ya, karena disebutkan di sini apa? Ya, itu dilakukan pada fiduburis shalah, pada akhir daripada pada salat. Bisa di dalam sujud yang terakhir ataupun apa? Setelah tasyahud akhir seperti itu. Nah, kemudian disebutkan di sini Imam Al-Faqihani mengatakan annal aula al-jam'u bainahuma. Ya, yang lebih utama adalah dengan menggabungkan. Jadi tidak membacanya pada tasyahud akhir saja ataupun pada sujud saja, tetapi apa itu digabungkan dua-duanya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, dalam doa tersebut disebutkan wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang ya mengampuni dosa kecuali engkau. Nah, maka Ibnu Dakiqir mengatakan isyaratun ila talabin maghfiratin ya mutafaddinin biha min indillahi ta'ala la yaqdiha ya sababun min amali hasanin aw ghairiha. Nah, jadi ini adalah isyarat untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan ya kepada seseorang ya la yaqdiha sababun min amali hasanin aw ghairiha. Ya, di mana apa? Ya, ampunan itu akan menyebabkan sebab, ya, dan itu merupakan ya satu amal perbuatan yang baiknya, berupa amal perbuatan yang baiknya ataupun yang lainnya. Ya. Nah, ini adalah dua hadis yang kita bahas pada malam hari ini berkaitan dengan doa setelah tasyahud akhir.